Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Falhamdulillah ikhwanil kiram wa akhwati al karimat rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي النجدي رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Tidakkah engkau melihat mereka orang-orang yang menyangka mengaku diri mereka beriman terhadap agama yang diturunkan kepadamu dan agama yang diturunkan kepada sebelummu, kepada nabi-nabi sebelumnya. Tapi anehnya, mereka justru ingin menjadikan tagut sebagai sumber hukum mereka. Mereka berhukum dengan selain hukum yang Allah turunkan kepadamu, padahal mereka telah diperintahkan agar kufur terhadap tagut, dan sungguh syaitan ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Dan apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah kalian kepada hukum yang Allah turunkan dan apa yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya berupa wahyu selain Al-Quran, maka engkau akan melihat orang-orang munafik akan memalingkan manusia darimu. Mereka tidak ingin manusia mengikuti hukum yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, mentauhidkan Allah, meninggalkan syirik, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah dan meninggalkan bid'ah. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. Maka bagaimanakah mereka? Bagaimana seandainya mereka ditimpa suatu musibah karena dosa-dosa yang mereka lakukan? ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ. Ketika kondisi sudah seperti itu, mereka akan datang kepadamu sembari bersumpah dengan nama Allah, in aradina illa ihsanan wa tawfiqa, bahwa pelanggaran yang telah mereka lakukan sebelumnya dengan berhukum dengan selain hukum Allah atau memalingkan manusia darimu, bahwa tujuan mereka dalam hal itu adalah perbaikan dan untuk memperbaiki manusia, untuk membenarkan kesalahan yang telah mereka lakukan tersebut. Baik. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى المعنى الإجمالي للآيات. halaman berikutnya. المعنى الإجمالي للآيات. Makna ayat di atas secara global. Makna ayat di atas secara global. أن الله سبحانه وتعالى أنكر على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء قبله. الله جل وعلا di dalam ayat, beberapa ayat di atas, mengingkari sebagian orang yang mengaku beriman terhadap agama, terhadap Al-Quran, terhadap sunnah, terhadap agama-agama yang Allah turunkan sebelumnya kepada nabi-nabi sebelum nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi anehnya, ketika mereka berselisih, terjadi perbedaan di antara mereka, mereka justru berhukum kepada selain Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yatahakama ila at-taghut alladhi amara Allahu 'ibadahu al-mu'minin an yakfuru bih. Mereka justru berhukum kepada tagut yang Allah jalla wa ala perintahkan orang-orang yang beriman itu untuk kufur kepada tagut. Walakinna syaitana yuridu an yudhilla ha'ula'il mutahakimina ila at-taghut 'an sabilil huda wal haqq wa yub'idahum 'an. Akan tetapi syaitan memang menginginkan untuk menyesatkan mereka yang berhukum kepada tagut ini dari jalan yang penuh petunjuk, dari kebenaran, dan menjauhkan mereka darinya. Wa idza du'iya haula'i ila tahakum ila kitabillahi wa sunnati rasulihi a'radu i'rad istikbar wa tamannu'. Dan apabila mereka disuruh, diajak untuk berhukum dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, mereka berpaling karena kesombongan dan tidak ingin berhukum dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka Allah katakan, famadza yaqulu haluhum wa sani'uhum idza nazalat bihimul masa'ib wahtaju ila ar-rasul fi dhalik. Maka bagaimanakah mereka seandainya mereka dilanda suatu musibah, dilanda suatu musibah karena perbuatan dan dosa mereka tersebut, kemudian mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membutuhkannya agar beliau berdoa kepada Allah untuk mereka dan menyelesaikan permasalahan mereka. Faja'u ya'tadziruna 'amma sadara minhum bi annahum lam yuridu mukhalafatahu fi 'udulihim ila ghairihi. Maka mereka akan datang kemudian ingin membenarkan pelanggaran yang telah mereka lakukan sebelumnya, bahwa sesungguhnya mereka tidak ingin, sebenarnya bukan bertujuan ingin menyelisihi hukum Allah dan Rasulnya, bukan ingin berpaling kepada selain hukum Allah dan Rasulnya. Wa innama aradal islah wa ta'lifa bainan nas. Akan tetapi yang membuat mereka berpaling kepada selain Al-Quran dan As-Sunnah adalah ingin memperbaiki dan mempersaudarakan manusia. Ini alasan mereka saja. Demikianlah orang-orang munafik. Ya, ketika diajak kepada Al-Quran dan As-Sunnah, mereka berpaling bahkan memalingkan manusia darinya. Dan tatkala telah diketahui hakikat mereka dan mereka berada di dalam kondisi yang tertekan, maka mereka berani berdusta untuk menutup kesalahan yang telah mereka lakukan tersebut agar orang tidak lagi menilai mereka berniat buruk. Demikianlah orang-orang munafik. Orang yang berada di dalam kedustaan dan kamuflase, dan manusia yang paling sengsara dan tersiksa hidupnya di dunia ini karena ulah tangannya sendiri adalah orang-orang yang tidak ikhlas, adalah orang-orang yang tidak jujur, adalah orang-orang yang munafik, riya, yang hidupnya penuh dengan kedustaan dan kamuflase pada dirinya. Mereka adalah orang yang paling tersiksa hidupnya, orang yang paling bimbang, orang yang paling cemas, dan orang yang paling terkekang dengan tujuan-tujuan buruk yang ada di dalam hatinya. Adapun seorang mukmin, dia adalah orang yang paling merdeka hidupnya, orang yang paling bahagia, orang yang paling bebas, dengan tauhid kepada Allah, dengan ikhlasnya kepada Allah, karena cintanya kepada Allah, dengan tawakalnya kepada Allah, dengan rajanya kepada Allah, dan khaufnya hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Hidupnya tidak penuh dengan kamuflase, jika karena yang dia tuju, yang dia cari adalah ridha Allah, dan yang dia takuti adalah azabnya Allah Jalla wa'ala. Sehingga dimanapun dan kapanpun ia berada, dia tetap bertakwa kepada Allah. Apakah manusia akan memujinya ataukah tidak? Dan andai kata dia jatuh ke dalam maksiat, maka dia segera bertobat dan meninggalkannya, mengakui apa yang telah ia lakukan tersebut di hadapan Allah, dan dia tidak membutuhkan pengakuan dari manusia. Orang yang seperti ini adalah orang yang paling bahagia, paling tenteram, dan paling indah hidupnya. Itulah alasan mereka untuk membenarkan perbuatan mereka tersebut. Ini makna tiga ayat di atas secara global. Qala ma yustafadu minal ayat. Faedah-faedah yang dapat dipetik dari ayat di atas. Yang pertama adalah wujubu tahakumi ila kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam waridha bidzalik wa taslimilah. Kewajiban berhukum kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan harus ridha dengan hukum yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ridha wa taslim, pasrah menerimanya. Jangan ditolak. Atau diterima tetapi dengan hati yang jengkel, dongkol, karena tidak menguntungkan pribadinya, mengomentarinya atau bahkan mengkritiknya, ayatan billah. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Allah, Rabbmu, mereka itu belum beriman. Mereka belum beriman sehingga mereka menjadikan engkau pemutus hukum dalam perselisihan yang terjadi di antara mereka. Kemudian mereka menerimanya tanpa ada keberatan di hati mereka sedikit pun terhadap keputusan yang engkau putuskan, dan mereka pasrah menerimanya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian ada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu merupakan solusi dan jalan keluar terbaik. Kenapa? Karena kalau perselisihan kaum yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin itu dikembalikan kepada adat istiadat suatu tempat, kepada pandangan mayoritas manusia atau perasaan manusia, maka tidak akan ada titik temu. Setiap orang berhak berkata menurut adat istiadat di tempatku tidak demikian. Di waktu yang sama orang lain pun berhak untuk berkata menurut mayoritas di tempat kami tidak demikian. Akan tetapi tatkala mereka diseru kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka tiada satupun di antara mereka yang berhak berkata, ya, aku tidak perlu ikut Al-Quran, aku tidak perlu ikut Sunnah. Dia tidak akan mampu melakukan, mengatakan demikian. Kenapa? Karena dia Muslim. Muslim, umat Islam, sumber hukum mereka, landasan agama mereka adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan pemahaman para salaf, dimanapun mereka berada dan kapanpun, dan bagaimanapun kondisi negara mereka, tetap Al-Quran dan As-Sunnah menjadi landasan Islam yang universal tanpa terkecuali. Nah, innama kana qawla al-mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanya saja orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disuruh kepada hukum Allah dan Rasulnya, mereka selalu berkata sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Nah, qala yang kedua, anna man tahakama ila ghairi syari'ati al-islamiyyati falaysa bimumin wa laysa bimaslah wa in idda'a annahu yaqsidu al-islah. Barang siapa yang berhukum kepada selain hukum Allah, ya, maka dia bukan orang yang beriman. Walaupun alasannya demi kebaikan, walaysa bimaslah, karena sungguh itu bukanlah sebuah kebaikan. Karena Al-Quran dan As-Sunnah adalah yang terbaik. Wa in da'annahu yaqsidul islah, walaupun alasannya ingin memperbaiki suasana keadaan, la, harus dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Terjadi perceraian di tengah-tengah kaum muslimin, harus diselesaikan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan dengan adat istiadat. Yang menyelesaikannya dengan adat istiadat, dia terkena ayat ini. Terjadi cekcok dalam rumah tangga di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, harus diselesaikan sesuai dengan hukum Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kalau dia menyelesaikan dengan selain hukum Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia terancam dengan ayat ini. Nah, hati-hati ini, ya, tokoh-tokoh masyarakat, ya, atau orang-orang yang membidangi hal perceraian, pernikahan, ya, tidak boleh dijadikan adat istiadat sebagai landasan. Nah, boleh dijadikan adat istiadat sebagai landasan apabila datang suatu hukum yang umum dalam agama ini tanpa ditentukan ketentuan dan definisinya, maka kadar jumlah atau kriterianya baru dikembalikan kepada uruf yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Tapi hal-hal yang sudah jelas-jelas ada hukum, ada rinciannya dalam agama, maka tidak boleh berpaling kepada selain hukum agama, masalah perceraian. Dalam Islam masalah perceraian itu telah diterangkan secara rinci dan detail, ya. Ada talak 1, talak 2, talak 3, perbedaan antara talak 1, 2 dan 3, ya. Perbedaan khulu, ya. Ada hukum khulu, ada fasakh yang dilakukan oleh qudah, ya. Kapan mereka boleh balik lagi apabila telah talak, dan kapan mereka tidak boleh balik lagi selama-lamanya, atau boleh tetapi setelah mereka menikah lagi dengan orang lain. Ini ada ketentuannya, tidak boleh ya dengan perasaan. Ya, kita islahkan, dia merasa telah sukses karena semua kasus perceraian bisa mereka kembalikan lagi untuk bersatu. Ayatin billah. Ya, kalau hakikatnya itu adalah mereka mengumpulkan mereka kembali untuk berzina, karena nikah talak yang mereka lakukan adalah talak yang tidak bisa kembalilah lagi. Nah, talak bain, kecuali setelah mereka menikah lagi dengan orang lain kemudian bercerai, baru dia boleh kembali lagi kepada mantannya yang pertama dulu. Ya. Begitu juga kasus pembunuhan, ya, ada ketentuannya di dalam Islam. Nah, yang ketiga, akan tetapi kata para ulama, dia tidak akan tidak terancam dengan ancaman Allah Jalla wa'ala apabila dia terpaksa, ya, berhukum dengan hukum selain Allah untuk mengembalikan haknya dan agar dia tidak dizalimi. Kenapa? Karena kata Syekhuna Abdul Rahman Al-Adini rahimahullah, di dalam ayat ini Allah katakan yuridun ayat hakam, mereka memang punya keinginan untuk berhukum dengan selain Allah. Adapun jika ia tidak punya keinginan di hatinya untuk berhukum dengan selain hukum Allah, tetapi terpaksa, jika dia tidak melakukannya maka hak dia tidak akan diberikan atau dia akan tetap dizalimi, maka baru boleh. Contohnya orang-orang yang tinggal di negeri-negeri yang tidak menerapkan hukum Allah untuk mengambil kembali haknya yang telah diambil oleh orang lain dengan cara yang zalim, atau untuk menjaga haknya yang akan dirampas oleh orang lain, dia harus, ya, melaporkan atau mengadukan hal tersebut kepada pihak, ya, badan-badan hukum yang tidak menerapkan hukum Allah dan Rasulnya. Nah, qala al, yang ketiga, anna man hakama bighairi ma anzalallah fahuwa taghut, bahwa orang yang berhukum dengan selain hukum Allah dinamakan taghut. Apakah dia kafir ataukah tidak? Para ulama katakan dirinci. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa, Allah sebutkan tiga sebutan untuk orang yang berhukum dengan selain Allah, hukum Allah. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, sebutan yang pertama kafir. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, ini sebutan yang kedua, zalim. Yang ketiga, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, ini tiga sebutan. Nah, sebutan yang ketiga, fasik. Dia menjadi kafir apabila dia menganggap hukum selain hukum Allah itu lebih sempurna, lebih baik di masa sekarang daripada hukum, ya, Allah dan Rasulnya. Maka dia telah menyekutukan Allah dalam hal ini, dalam hukum. Yang kedua, dia menyetarakan hukum, ya, yang dibuat oleh manusia itu dengan hukum Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, dia, ya, menganggap halal perbuatan itu, walaupun dia tidak menilai, menganggap selain hukum Allah itu lebih baik. Ya. Adapun jika dia berkeyakinan bahwa berhukum dengan selain hukum Allah adalah tidak boleh, ya, dan tidaklah lebih baik, apalagi dan tidak pula setara dengan hukum Allah, tetapi dia melakukannya karena hawa nafsu, karena tekanan, ya, karena nilai-nilai dunia yang ingin ia cari, maka dia fasik, dia zalim, tidak sampai dikatakan kafir. Nah, apalagi untuk membunuhnya, tidak boleh seorang, ya, membunuhnya, ya, ya, bahkan, ya, pemerintah yang kafir sekalipun, ya, masyarakat itu tidak boleh memberontak dan melengser kepadanya apabila menimbulkan mudarat yang jauh lebih besar dan, ya, jauh lebih besar dan tidak memberikan maslahat. Nah, qala wa man tahakama ila ghairi ma anzala Allah fa, na'am, qala ayyan kamal wujubul kufri bil taghut, kewajiban kufur terhadap taghut dengan hukum selain Allah jalla wa ala, yang jurusur senang, ya, bahagia. Qala yang kelima, at tahdhir min kaidi syaitan wa saddihi al insana 'anil haqq, peringatan dari Allah dari tipu daya syaitan, ya, karena terkadang syaitan menyuruh manusia untuk meninggalkan hukum Allah dan Rasulnya dengan alasan ini lebih baik, dengan cara yang seperti ini manusia akan ya dapat bersatu kembali, akan dapat dipersaudarakan kembali dan berbagai alasan lainnya. Wasaddihil insana 'anil haqq, dan syaitan itu akan selalu memalingkan manusia dari kebenaran dengan lagu, bermodel lagu dan alasan. Ya. Yeah. Allahul musta'an. Yang keenam, anna man du'iya ila tahakumi ila ma anzalallah wajaba 'alaihi al-ijabatu wal qabulu fa in a'rada fa huwa munafiq. Barang siapa yang disuruh untuk berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, ia wajib mengijabahi dan menerimanya. Karena kalau dia berpaling, fahuwa munafiq, berarti dia munafiq. Karena kalau dia mukmin, kenapa dia harus berpaling dari hukum Rabbnya, dari hukum Rasulnya? Innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Qala yang ketujuh, anna da'wa qasdil islahi laysat bi'udhrin fil hukmi bighairi ma anzalallah. Alasan ingin memperbaiki manusia bukanlah sebuah alasan yang membolehkan berhukum dengan selain hukum Allah. Nah, karena hukum Allah itu jauh lebih baik untuk manusia, jauh lebih memperbaiki manusia. Nah, ya, jangan seorang beralasan, iya saya tahu hukum Allah bagus, saya mengimaninya, tetapi saya melakukan ini menggunakan selain hukum Allah untuk memperbaiki di antara manusia. Tetap tidak boleh. Itu bukan alasan yang membolehkan seorang berhukum dengan selain hukum Allah Jalla wa'ala. Nah, baik, berikutnya, wa qawlihi ta'ala wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi dengan kekufuran, kebid'ahan dan maksiat, mereka beralasan, sungguh yang kami inginkan, yang kami lakukan adalah justru perbaikan, bukan kekufuran, bukan kebid'ahan, ya, bukan maksiat, ya, ini bukan perusakan, justru ini adalah perbaikan. Padahal yang mereka lakukan adalah pelanggaran agama, kufur, bid'ah atau maksiat. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, al-ma'na al-ijmali lil ayah. Makna ayat di atas secara global adalah anna Allah subhanahu wa ta'ala yadhkur min sifatil munafiqin. Allah Jalla wa'ala di dalam ayat tersebut menyebutkan kepada kita bahwa di antara sifat orang-orang munafik adalah idza nuhu 'an irtikabil ma'asi allati tusabbibu al-fasada fil ardi bihulul 'uqubati wa umiru bit-ta'ati allati fiha salahul ardi ajabu bi anna sya'nana al-islah. Orang-orang munafik itu tatkala dilarang dari maksiat-maksiat yang akan menyebabkan kerusakan di atas permukaan bumi dengan turunnya azab dan sanksi dari Allah karena maksiat yang dilakukan, dan diperintahkan untuk melakukan ketaatan yang dapat memperbaiki ya, bumi, dunia ini, mereka justru beralasan, sungguh kami ini sedang melakukan perbaikan. Ya. Kenapa mereka berkata demikian? Padahal jelas-jelas yang mereka lakukan adalah kekufuran, kebid'ahan atau kemaksiatan. لِأَنَّهُمْ تَصَوَّرُ الْفَسَادَ بِصُورَةِ الصَّلَاحِ لِفْمَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْمَرَضِ. Karena yang kesyirikan, kekufuran, kebedaan atau kemaksiatan yang mereka lakukan itu tergambarkan bagi mereka sebagai sebuah perbaikan. Tauhid dan sunnah atau perseruan untuk taat kepada Allah justru dianggap sebagai perusakan, ya, merusakkan ekonomi, ya, ya, membuat masyarakat tidak akan maju-maju dan seterusnya. Kenapa hal itu bisa terjadi pada diri mereka? Lima fi qulubihim minal marad, karena penyakit yang ada di dalam hati mereka. Maka hendaknya kita introspeksi diri, jangan-jangan kita termasuk dari orang yang berkarakter seperti ini. Ya. Jangan sampai terbesit di hati kita ya, bahwa ya, kekufuran, kebedaan dan kemaksiatan adalah sumber kebaikan untuk umat manusia. Lah, tidak akan pernah. Manusia ini tidak akan pernah terperbaiki dunia dan akhirat mereka kecuali dengan tauhid, meninggalkan syirik, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan bidah, dan dengan ketaatan ya, dan meninggalkan maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Dan orang-orang munafik akan menggambarkan tauhid dan sunnah serta ibadah kepada Allah Jalla wa'ala itu sebagai perusakan. Dan sebaliknya di waktu yang sama, mereka menggambarkan dan menyatakan bahwa kekufuran, kesyirikan, kebidahan dan kemaksiatan yang mereka lakukan itu justru sebagai perbaikan untuk umat manusia. Dan kita jangan terkecoh, seorang muslim dan muslimah dimanapun dan kapanpun dia berada, dia tetap di atas kekokohan dalam agamanya. Ya, dia tidak akan pernah goyang atau tidak akan pernah mudah goyang dan ragu terhadap agamanya. Walaupun fitnah yang datang itu silih berganti dan bertubi-tubi, kan hakikat fitnah itu semuanya sama, hanya saja warna dan judulnya saja yang beraneka ragam dan berganti-ganti. Yang namanya syirik tetap syirik, walaupun datang dengan berbagai warna, dengan berbagai alasan, dengan berbagai lagu dan berbagai judul. Yang namanya bidah tetap bidah, walaupun datang dengan berbagai warna, dengan berbagai judul dan nama. Dan yang namanya maksiat tetap maksiat kepada Allah, tidak akan pernah berubah menjadi ketaatan, walaupun manusia menamakannya dengan berbagai penamaan dan ya membumbunya dengan berbagai bumbu. Ya, karena di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna hadhihi al-ummah." Sebelumnya Nabi menyatakan, "Ma min nabiyyin illa kana alaihi an yadulla ummatahu ala khair ya'lamuhu lahum wa an yundhirahum min syarri ya'lamuhu lahum." Seluruh nabi yang diutus oleh Allah itu berkewajiban menunjukkan umatnya kepada setiap kebaikan yang telah ia ketahui dan memperingatkan mereka dari setiap kejelekan yang telah ia ketahui. Wa inna hadhihi al-ummah ju'ilat 'afiyatuha fi awwaliha wa sayusibu akhiraha bala'un wa fitanun. Kemurnian kesehatan umat ini ada pada generasi awalnya. Adapun generasi akhir umat ini akan ditimpa berbagai musibah, berbagai ya kekotoran, ya, berbagai penyimpangan. Apa sebabnya? Sebabnya berpaling dari jalan generasi pertama. Kemudian Nabi sebutkan kondisi seorang mukmin ya, di masa yang penuh dengan fitnah. Fitnah yang datang silih berganti dan bertubi-tubi. Nabi katakan ya, seorang mukmin itu dia akan setiap kali fitnah datang dia akan menyatakan hadhihi bitilk ya, atau hadhihi hiya. Sungguh fitnah ini sama dengan yang kemarin. Datang yang baru lagi dia akan mengatakan ini sama dengan yang kemarin, cuma warnanya saja yang berbeda, lagunya saja yang berbeda, judulnya saja yang berbeda. Kenapa? Karena keilmuan dia, ilmu seseorang yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan membuat ia kokoh di atas agamanya, akan membuat ia selalu berprinsip di atas prinsip-prinsip agamanya, walaupun fitnah datang silih berganti bertubi-tubi dengan warna yang silih berganti. Yang namanya syirik tetap syirik sampai hari kiamat, yang namanya bid'ah tetap bid'ah sampai keluarnya dajjal sekalipun. Tidak akan pernah bisa dibuat kamuflase terhadap ahlu sunnah wal jamaah ya, untuk menggambarkan syirik adalah jalan menuju syurga, bahwa bid'ah adalah cara untuk bertaqarrub kepada Allah, dan bahwa maksiat-maksiat itu ya, sesuatu yang dihalalkan. Tidak akan pernah dapat dikamuflasekan hal itu terhadap orang-orang yang berilmu dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaful ummah. Nah, kemudian kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, al-ma'na al-ijmali lil-ayah. Naam, qala ma yustafanu minha. Faedah-faedah yang dapat dipetik dari ayat di atas. Yang pertama, at-tahdhiru min tahkimin nuzum wal qawanin al-mukhalifa lis-syari'ati wa in da'a ashabuha anna qasdahumul islah. Peringatan Allah Jalla wa'ala dari menjadikan hukum-hukum undang-undang yang dibuat oleh manusia yang menyelisihi syariah, walaupun mereka mengaku tujuannya adalah untuk memperbaiki. Sungguh itu adalah perusakan. Nah, ya. Yang kedua, anna da'wal islah laysat bi'adzirin fi tarki ma anzalallah. Alasan untuk memperbaiki manusia bukanlah alasan yang membolehkan seseorang meninggalkan hukum yang telah Allah turunkan. Ya. Oh, enggak bagus lagi sekarang kalau kita terapkan hukum yang orang yang mencuri itu potong tangan, ya, orang yang berzina dirajam atau dicambuk, ya. Kita pakai hukum ya undang-undang ini buat oleh Belanda atau kayak yang lain saja, itu akan lebih memperbaiki. Lah, itu bukan alasan yang diterima oleh Allah. Naam, ya. Qala yang keempat, yang ketiga, at-tahdhiru min al-i'jabir ra'i. Peringatan Allah Jalla wa'ala yang keras dari sikap yang buruk, yaitu ujub, kagum, tertipu dengan ra'yu ideologinya. Ya, betapa banyak manusia menyimpang dari petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf karena tertipu dengan pendapat pribadinya, tertipu dengan akalnya, tertipu dengan ideologinya. Mengira dirinya telah profesor, ya, mengira dirinya seorang tokoh, seorang yang cerdas, ya, sehingga ya, menolak hukum yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf karena tertipu dengan kecerdasan atau ra'yunya, rasionya. Nah, dan orang yang beragama dengan rasio, dengan akal adalah orang yang paling bimbang dan orang yang paling pimplan, ya, dalam hidupnya. Berbeda dengan orang yang menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai landasannya, dia tidak akan pernah pimplan karena hukum Allah dan Rasulnya itu bersifat paten sampai hari kiamat. Nah, yang keempat, anna maridul qalbi yatasawwarul haqqa batilan wal batila haqqa. Orang yang telah berpenyakit hatinya akan menilai kebenaran itu sebagai kebatilan dan kebatilan itu sebagai kebenaran. Nas'alullah salamul afiyah. Ketika kita mendengar faedah yang seperti ini, hendaknya kita selalu berdoa kepada Allah agar Allah selamatkan kita, Allah kokohkan hati kita di atas kebenaran yang telah kita ketahui. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam saja masih sering berdoa, Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah, zat yang memutarbalikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu, sampai-sampai membuat ibunda kita Ummu Salamah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau sering sekali berdoa dengan doa tersebut? Maka Nabi pun menjawab, inna asabi'ir rahman, inna quluba bani Adam min baina usba'ini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati-hati para hamba itu berada di antara dua jari dari jari jemari Allah Jalla wa'ala. Yuqallibuha kaifa yasha'. Ia akan membolak-baliknya sesuai dengan kehendaknya. Apalagi di masa yang penuh dengan fitnah ini, sungguh mudah dan banyak orang yang berubah. Yang tadinya berada di atas tauhid, ya, bergeser kepada tauhid. Yang tadinya berada di atas as-sunnah, kokoh di atasnya, pede dengan sunnah, kemudian berpindah ke bidah. Yang tadinya selalu dengan ketaatan kepada Allah, dekat dengan Allah, dengan rumah Allah, dengan Al-Quran, kemudian dia mulai menjauhkan dirinya dari Allah dan mulai menjadi budak hawa nafsunya dengan melampiaskan hawa nafsunya yang ingin melakukan zina, homo dan berbagai maksiat lainnya. Doa ya ikhwan. Di masa yang penuh dengan fitnah ini, Nabi katakan jauh hari sebelum beliau wafat, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, badiru bil a'mali fitana taqita'in laylil muzlim يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. Segeralah kalian beramal, jangan ditunda-tunda. Fitnah di zaman yang sudah penuh dengan fitnah, zaman kita ini apa kurang fitnah ya jemaah? Fitnah syahwat, fitnah tu syubhat. Di masa Nabi dan para sahabatnya, syubhat tidak ada, syahwat tidak ada. Ya, setelah Nabi meninggal mulai muncul satu persatu sedikit demi sedikit syubhat-syubhat. Ya, untuk manusia murtad yang mengikuti Musailamah al-Kadzab, ya. kemudian ya sedikit demi sedikit, semakin hari semakin parah, semakin parah, semakin parah. Nah di masa sekarang kita ini komplit udah, ya, fitnah syubhat, ya, syubhat-syubhat yang menyuruh manusia untuk melakukan kesyirikan kepada akidah Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan seterusnya. Dan syahwat yang terbuka lebar di tengah-tengah kita, bahkan pintu diskotik jauh lebih terbuka lebar, lebih banyak dikunjungi, dibuka daripada pintu-pintu masjid. Ya, maka Nabi katakan badiru bil amali fitana, segera beramal di masa yang sudah penuh dengan fitnah. Kaqidhu'il lailil muzlim, karena fitnah syubhat dan syahwat itu seperti potongan-potongan malam yang sangat gelap. Kalau seorang berjalan di malam hari dalam potongan-potongan malam yang sangat gelap, tentunya dia akan sangat berhati-hati. Yeah. Dia berjalan sangat hati-hati, sangat waspada, jangan sampai disengat oleh binatang yang berbisa atau tersungkur ke dalam jurang-jurang yang ada di sekitarnya. Kemudian Nabi gambarkan bagaimana perbuahan manusia itu di masa yang penuh dengan fitnah. Yusbihar rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Ada orang di pagi hari masih mukmin, di sore harinya dia udah kafir. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Dan ada pula orang di sore harinya masih mukmin di atas tauhid, di atas sunnah, di atas ibadah kepada Allah. Di pagi harinya sudah kafir, sudah mubtadi', sudah menjadi pelaku maksiat. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Dia menjual agamanya dengan secuil dari dunia ini. Ingat ya ikhwan, dunia ini semahal apapun menurut manusia, seindah apapun dia, semanis apapun dia, dan selezat apapun dia, dia adalah secuil yang sangat murah, yang sangat hina. Lebih murah dan lebih hina daripada bangkai kambing, bahkan daripada satu sayap nyamuk di sisi Allah Jalla wa'ala, apabila tidak dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala. Layakkah deminya kita meninggalkan hidayah tauhid, meninggalkan hidayah sunnah, meninggalkan ibadah kepada Allah, berpindah kepada syirik, bid'ah dan maksiat? Nas'alullah salamu la'afiyah. Allahumma muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Yang kelima, anna niyyatal hasanah la tusawwighu mukhalafatash syara'. Ayat di atas menerangkan kepada kita satu kaidah, bahwa niat yang baik itu tidak membolehkan penyelisihan terhadap agama Allah. Ya. Saya tujuan saya baik. Iya, tujuan Anda tetap baik, tapi pelanggaran yang Anda lakukan sebuah kesalahan. Tetap yang salah dinamakan salah walaupun yang melakukannya dengan niat yang baik. Andai kata benar niatnya baik, maka itu antara dia dengan Allah. Ya, Allah enggak akan memperkarakan dia. Allah tidak akan menuliskan dosa terhadapnya, karena Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Tetapi yang namanya kesalahan tetap dikatakan salah. Ya, walaupun yang melakukannya bertujuan baik, yang salah tetap salah, tidak akan pernah menjadi benar sampai hari kiamat. Jelas? Ya. Ini kaidah. Nah, wallahu taala alam bisawab, kita cukupkan sampai di sini. Baik, tidak ada pertanyaan yang telah masuk, ya, maka kita akhiri majlis kita hari ini. Semoga Allah Jalla wa Ala mengokohkan kita semua di atas agamanya. Amin ya rabbal alamin. Uhibbukum fillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.